Apakah banyak pengikut merupakan tanda keberhasilan dakwah? Belum tentu. Belum tentu. Yang dijadikan sebagai tanda bukan pengikut, tapi manhaj dakwahnya. Kalau kamu berdakwah dengan manhaj yang benar, maka dikatakan sukses dan berhasil dakwahnya antum, walaupun enggak ada yang ikut. Ada yang disebutkan dalam hadis, tapi kita Muhammad SAW melihat Nabi hanya diikuti oleh rahtun, jumlah 3-9 orang saja. Melihat Nabi 2 orang yang ikut. Melihat Nabi seorang Nabi 1 orang aja yang ikut. Melihat Nabi gak ada yang ikut sama sekali. Melihat Nabi Musa banyak pengikutnya. Melihat beliau sendiri paling banyak pengikut. Sehingga bukan pengikut yang dijadikan sebagai acuan, tapi manhaj dakwahnya. Ketika sesuai dengan manhaj dakwahnya para anbiya wal mursalin, maka dikatakan sukses, berhasil. Banyak pengikut ataukah sedikit, barakallahu fiik.